الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، anak-anakku yang dicintai dan juga segenap pendengar serta pemirsa yang mudah-mudahan senantiasa dirahmati oleh Allah Azza wa Jal. Alhamdulillah, pada kesempatan yang berbahagia kali ini kita bisa kembali mengikuti kuliah subuh online dengan tema memuliakan ilmu. Dan kali ini kita akan menyelesaikan insyaAllah pembahasan prinsip yang ke-16. Silahkan dibuka halaman 40. Mas Anjasyah dibaca. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif hafizahullah. Wa yandamu damu ila tawqiri majalis al-ilmi ijlalu aw ayati allati aw ayatihi aw ayatihi aw ayatihi allati يحفظوا فيها وعماده الكتب فاللائق بطالب العلم صون كتابه وحفظه وإجلاله والاعتناء به فلا يجعله صندوقا يحشوه بودائعه ولا يجعله بوقا وإذا وضعه بلطف وعناية. رمى إسحاق بن راهويه يوما بكتاب كان في يده فرآه أبو عبد الله أحمد بن حنبل فغضب وقال أهكذا يفعل بكلام الأبرار ولا يتكئ على كتاب أو يضعه عند قدميه وإذا كان يقرأ فيه على شيخ رفعه عن الأرض وحمله بيديه. بس يا sekarang semuanya ada di halaman berapa nak? 91. Ya. Mas Kasha masih dalam? Masih dalam rangka memakai majelis ilmu adalah memuliakan tempat penyimpanan ilmu, dan yang paling pokok adalah buku. Sebatasnya penuntut ilmu berusaha untuk menjaga bukunya, merawatnya, menghargainya, dan memperhatikannya. Tidak menjadikan buku seperti almari, tempat penitipan barang, atau menggulung buku seperti trompet. Jika hendak menaruhnya, maka ia letakkan dengan kelembutan dan penuh perhatian. Ya, Mas Abdurrahman. Suatu hari Ishaq Ibn Rahawai melemparkan buku yang ada di tangannya. Perbuatan itu terlihat oleh Ahmad bin Hanbal, maka beliau pun marah sembari berkata, begitukah cara memperlakukan perkataan para manusia pilihan? Tidak sepantasnya bertelekan pada buku atau meletakkan di depan telapak kaki jika membacanya di hadapan guru. Maka hendaklah ia memegangnya dengan kedua tangan, bukan meletakkannya di atas lantai. Ya, ini masih prinsip ke-16, yaitu menghargai tempat penyimpanan ilmu. Jadi, ilmu itu rata-rata disimpan di sebuah tempat. Tempat itu biasanya adalah apa? Buku. Ya, sehingga pas kapan itu Anjas tanya sama Abi, Abi kenapa sih beli buku terus? Abi sampaikan sama Mas Anjas bahwa buku itulah jendelanya ilmu. Buku itu jendelanya ilmu. Jadi ketika kita punya buku-buku yang bermanfaat, maka ilmu itu akan terbuka bagi kita. Nah, karena buku ini adalah tempat penyimpanan ilmu, dan ilmu adalah sesuatu yang mulia, maka konsekuensinya kita pun juga harus memuliakan buku, karena di dalamnya tersimpan sesuatu yang mulia. Ya, maka ketika kita punya buku, seharusnya kita merawat. Ya. Merawat itu bukan ditaruh di sembarang tempat. Ya. Sehingga ketika kita ingin membaca buku, tidak ada masalah. Tapi setelah membacanya, kemudian diletakkan di tempat yang mulia. Ya. Salah satu bentuk perawatan adalah seperti kita ini. Ya, kita bikin rak-rak. Ya. Kemudian kita berusaha untuk mengklasifikasikan, memisahkan, oh ini buku akidah, ini buku tafsir. Apa manfaatnya diklasifikasikan sama? Bagus. Jadi ketika kita butuh, kita enggak bingung. Begitu pengen nyari buku tentang fikih misalnya, oh langsung ke rak sebelah sana. Ketika pengen baca tafsir, langsung ke rak yang sebelah sini. Jadi mudah. Ya, itu namanya merawat. Ya. Kemudian menghargai. Ya, menghargai bahwa buku ini adalah sesuatu yang berharga, sehingga kita tidak asal. Ya, kita punya buku, ya kita hargai, kita letakkan di tempat yang terhormat, bukan ditaruh di kolong apa? Meja. Kolong meja, atau dicampur dengan makanan. Ini yang kadang-kadang nggak baik. Sudah ada rak buku, tahu-tahu di situ ditaruh buah-buahan, ditaruh minyak, ditaruh air, sehingga kalau nggak sengaja kesenggol terus tumpah. Ya. Kadang-kadang juga anak-anakku sambil baca, sambil makan jajan, ya kena minyak, terus buat apa? Megang kertasnya, akhirnya mengundang corok, ya mengundang corok, akhirnya rusak bukunya. Itu hargainya, ya. Kemudian juga memperhatikan, ya. Kalau rusak diperhatikan, diperbaiki. Kadang-kadang anak-anakku kurang perhatian ketika ada buku yang sudah kelihatan mau copot. Itu segera diperbaiki. Abi kan udah beli staples tuh yang gede itu. Segera diperbaiki. Masukin staples. Kenapa? Karena kalau sudah hilang satu halaman itu susah. Ya. Kalau buku cerita nggak nyambung ceritanya, karena kehilangan satu halaman. Kalau itu buku agama, pas kita lagi butuh, nggak ada halaman itu. Aduh, Masya Allah itu. Sangat apa? Sangat nyesel gitu, sangat risau. Pas lagi butuh, malah yang halaman yang lagi dibutuhkan, malah nggak ada, entah kemana tercecer. Ya, itu memperhatikan. Kemudian, di sini dikatakan jangan menjadikan buku seperti almari tempat penitipan barang. Maksudnya apa? Jadi ada sebagian orang dapat kertas apa masukin buku, kertas apa masukin buku, kertas apa masukin. Akhirnya bukunya apa? Penuh dengan kertas macam-macam. Ya, kadang duit. Ya, jangan. Ya, karena buku itu bukan tempat penitipan barang. Kemudian di sini juga disebutkan jangan menggulung buku seperti trompet. Ya, jadi ada sebagian orang, terutama anak-anak sekolah itu, mereka kalau berangkat sekolah itu bukunya dilipat terus taruh di mana? Di saku. Itu nggak menghargai buku. Ya. Apalagi taruhnya saku belakang. Ya, saku belakang kan maaf, ya tempat pantat kan? Kan nggak menghargai sama sekali. Jangan. Ya. Makanya para ulama dulu ngajarin kita kalau bawa buku yang baik kayak gini. Ya. Apalagi Al-Qur'an. Jadi bawa Al-Qur'an enggak boleh kayak gini. Ini enggak boleh. Enggak sopan. Ya. Dibawalah yang kayak gini. Ketika orang bawa kayak gini, itu menunjukkan bahwa dia itu menghargai. Ya, bahwa ini sesuatu yang berharga. Karena sesuatu yang berharga, maka dia bawa dengan penuh kesopanan. Berbeda dengan orang yang bawanya kayak gini. Kayak gini jatuh, tahu-tahu kena apa di bawah, ada air, ada apa, kotoran, ya. Kemudian kalau naruh, taruhlah dengan kelembutan dan perhatian. Ya. Nah, kadang-kadang kan suka kayak gini, habis kajian, lihat suk gitu. Enggak, jangan, enggak boleh. Ya. Taruh yang lembut, taruh yang baik kayak gini. Lagi-lagi kenapa? Karena di dalamnya sesuatu yang mulia. Makanya pernah ada kejadian Ishaq bin Rahawe, seorang ulama sebenarnya beliau, cuman yang namanya ulama juga manusia, pernah khilaf. Itu beliau pernah ngelempar buku. Ya mungkin seperti yang tadi Abi ceritakan, habis kajian terus dilemparin ber gitu. Ah, itu kelihatan sama Imam Ahmad. Gurunya. Ya, ya selevel lah. Ya, selevel. Sama-sama ulama besar. Maka beliau pun marah. Siapa yang marah? Mau marah. Kemudian beliau katakan, begitukah cara memperlakukan perkataan para manusia pilihan? Manusia pilihan itu siapa? Ulama. Atau kalau misalnya Quran ya, di dalamnya ada firman Allah Azza wa Jalla. Ya, bukan manusia Allah. Ya, atau hadis di dalamnya ada perkataan Rasul SAW. Loh, sekarang kalau buku agama itu hampir tidak mungkin tidak ada kata Allah di dalamnya. Ya, kalau buku agama ya, hampir di dalamnya tidak ada, hampir pasti bisa dipastikan ada ayat, ada hadis. Itu kan enggak sembarangan. Maka kita ketika membaca buku akan meletakkannya, kita ingat bahwa di dalamnya ini ada perkataan-perkataan yang mulia. Nah, kemudian di sini dikatakan lagi, tidak sepantasnya bertelekan pada buku. Bertelekan itu apa sih? Nih, kayak gini nih. Maaf ya, kayak gini. Di bawahnya ini buku. Enggak, jangan. Ya. Atau misalnya bukunya taruh kayak gini, terus kita sambil kayak gini. Jangan. Ya. Ah, kadang-kadang ada sebagian orang kalau bukunya tebal buat bantal. Jangan. Ya. Jangan. Kenapa? Karena di dalamnya tertulis perkataan orang-orang mulia. Terus jangan meletakkannya di depan telapak kaki. Ya, kalau kalian kadang-kadang selonjor ya. Karena selonjor, kemudian taruh di depannya. Bukan di bahkan taruh depan ini jangan. Kenapa? Karena kaki itu biasanya buat sesuatu yang berada di bawah, buat nginjek sesuatu apa gitu. Tahu-tahu ada buku mulia ditaruh di depan kaki itu enggak sopan. Terus kalau membaca ini, kalau membacanya di hadapan guru, hendaklah dipegang dengan kedua tangan. Jangan dia apa? Taruh di lantai kayak gini. Ini padahal buku biasa. Apalagi Quran. Ya. Apalagi Quran. Kalau buku biasa aja disuruh di kayak gini. Apalagi Quran. Makanya Abi pernah diceritain itu salah seorang syekh mukri, ya. Qari. Guru Al-Quran itu beliau kasih syarat sama muridnya, kalau mau setoran sama beliau Qurannya harus dipegang kayak gini, nggak boleh pakai tangan satu, harus dipegang kayak gini, nggak boleh juga pakai apa namanya yang kayak gini itu tempat mushaf, pokoknya dipegang. Apakah haram naruh di tempat mushaf? Enggak, cuman ini lagi melatih adab, melatih penghormatan kepada Al-Quran. Makanya masih ingat ya perkataan seorang ulama, kalau kita menghormati ilmu maka ilmu akan menghormati kita, kalau kita menjaga ilmu maka ilmu akan menjaga kita. Maka berlatihlah. Capek ya, awalnya itu memang capek, tapi lama-lama akan terbiasa biidznillah yang sawajalla. Alhamdulillah kita telah menyelesaikan prinsip yang ke-16. Kita akan lanjutkan insyaallah pada pertemuan berikutnya. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.